iya ni. Tu mbak sne gelang lo mas. Apa anting? Sembarang sawan mintanya opo. Opo ali. Apa timu ya mas? Anting lagi sama nganune noy. Iku anting. Oh, iya. Ini ali-ali. Yes ati boy. Wes ya ati. Opo wes lali sliramu Deso mono yen tolan karo aku Pancen wes suwe ratau ketemu Wes sak mestine lali aku Joketan tetembangan.